Kita teruskan. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, akan membahas sedikit dari ahkamul dain. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah ahkamul dain, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan idain, dua hari raya. Ini dikatakan id, ini dari kalimat ada, kembali. Maksudnya adalah dalam satu tahun itu, tahun hijriah maksudnya, acara ini atau hari ini adalah berulang-ulang. Di dalam agama kita, id itu adalah satu tahun itu dua saja. Ya, ini Idul Fitri, demikian juga Idul Adha. Idul Adha yang kita insya Allah akan dapatinya insya Allah. Dan kita sekarang lagi di hari yang kedua, Idul Hijjah. Nanti kita akan bicara insya Allah panjang lebar tentang keutamaan tanggal 1 sampai 9 Idul Hijjah. Dan alhamdulillah saat ini sepakat. Ya, umat Islam secara umum di Indonesia sekarang ini, demikian juga Saudi Arabia, bahwa wukuf di Arafah adalah hari Ahad. Berarti Idul Adha jatuh hari Senin. Bukan hari Senin besok, tapi pekan berikutnya. Alhamdulillah ini sepakat. Ini sekarang ini sepakat jadi kesamaan. Dan banyak para ulama, jadi id tadi, yakni apabila terulang. Idul Fitri, Idul Adha itu terulang. Dan tidak ada di situ kemudian bagi orang mukmin, seorang mukmin yang ini ada id yang lain tidak boleh. Karena itu haram untuk kita meyakini adanya id-id hari apa, hari guru, hari ibu, hari apa, tidak boleh. Semoga Allah SWT memperbaiki para pemimpin kaum muslimin dan demikian kita. Ya, ini mendoakan kebaikan bagi mereka. Tapi tetap kita katakan, ya ini la to'ah, ya ini fi makhluk, fi maksiati khaliq, tidak boleh kita taat kepada makhluk selama bermaksiat kepada khalik Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Itu sudah boleh semua, enggak boleh. Dari hari itu enggak boleh semua. Yang paling banyak melakukan itu orang-orang Yahudi. Ya, kaum muslimin contohnya. Mungkin satu tahun itu berapa kali id, berapa kali hari-hari itu. Hari-hari besar dan sebagainya. Baik kaum muslimin cuma dua. Oleh karena itu dikatakan tadi id ini berulang. Idain saja, dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di situ ada amalan-amalan yang hendaknya kita mengetahui disebutkan oleh para ulama di dalam Sahih Bukhari. Di situ ada Kitabul Idain. Ya, Kitabul Idain. Jadi bab yang kita akan bahas nanti, Fadl Amal Bi Ayyam Tashriq. Demikian juga di hari-hari ini Ashar ada dalam di sini. Dia buat babnya di dalam Kitabul Idain. Demikian juga Ibnu Hajar Rahimahullah di dalam Bulughul Maram. Di situ ada Salatul Idain, salat dua hari raya. Sebukan di situ dibahas permasalahan itu, kita akan bahas sedikit tentang permasalahan itu. Kalau tidak nanti selesai, jadi sebukan di sini sebelum kita masuk dalam permasalahan sholat, karena memang mu'dhamu, yakni yang paling banyak dibicarakan itu sholat. Sampai-sampai tadi mengajar membuat khusus sholat udhain. Walaupun di situ berkaitan dengan yang berkaitan dengan sholat, sholat setelah sholat, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Bagaimana tata caranya, apa yang dilakukan? Demikian. Khususkan pembahasan sholat karena memang acaranya yang paling banyak dan amalan paling mudah itu adalah sholat. Sebelum kita membahas tentang permasalahan itu, ini akan kita sebutkan dan termasuk dari yang berkaitan dengan dua hari raya. Jadi khususnya Idul Adha. Jadi permasalahan Ayyamul Asyr. Jadi hari-hari yang 10. Para ulama mengatakan, ya ini maksudnya adalah 1 sampai 9 di sini. Karena di sini ada keutamaan yang dapat. Di antara yang kita sebutkan di sini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan kita sekarang lagi tanggal 2 sekarang, 2 Dzulhijjah. Nabi mengatakan di sini, Imam Bukhari menyebutkan di sini, hadatsana Muhammad bin Ar'arah wa hadatsana Syu'bah bin Hajjar bin Bistam an Sulaiman an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Abbas radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apa? Anu qala mal amal, tidak ada amalan fi ayyamin, di hari-hari dalam satu tahun itu secara mutlak. Saya tulis mungkin hadisnya Abdul bin Abbas ini. Ini kalau mau dilihat di Sahih Bukhari hadis nomor 969. Nomornya yang ada dalam Sahih Bukhari itu sepakat semua para ulama yang sekarang ini mutakhirin terhadap penomoran Muhammad Abdul Baqir. Sama 969, bisa dilihat penjelasan dan sebagainya. Di situ disebutkan oleh Nabi SAW, mal amal, tidak ada amalan fi ayyamin, dari hari-hari dalam satu tahun afdol, lebih afdol minha, dari ini, dari hari-hari itu fi hadihi, dari ini, yakni ayyamu asyr, yakni tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, tidak ada amalan yang melebihinya dari hari itu. Di sini ada pertanyaan, lalu bagaimana 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang di situ ada Lailatul Qadar, bahkan turun ayat padanya, khairum min ahli syahr, khairum min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. Bagaimana kita mengumpulkan antar hadis ini dengan ayat tadi? Di situ ada 1000 bulan lebih bagus, bahkan berarti 88 tahun dengan hadis yang baru kita sebutkan ini tadi. Demikian juga di situ ada ayat wal fajr wa layalin asyr, demi fajar, ini Allah SWT bersumpah dengan apa Allah kendaki dari makhluk itu, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan malam-malam asyar yang 10, maksudnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 dari Dzulhijjah. Bagaimana kemudian menjamaknya? Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya oleh Muqayyim Rahimahullah Ta'ala, Syaikhul Ma'in, ya ini mengumpulkan, kita kumpulkan ini. Tidak mungkin untuk kemudian kita meninggalkan hadis ini dan meninggalkan tadi ayat, ya kan? Dijamak oleh mereka dan insyaallah ini mengumpulkan dengan jamak yang bagus. Tidak kemudian bertentangan, dan tidak ada kemudian dari ayat demikian juga hadis itu bertentangan sama sekali. Diwali beliau oleh Tuhan yang Maha Taala, yakni malam, kalau malam yang bagus adalah sepertiga dari bulan Ramadan yang terakhir, tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Itu malamnya. Kenapa? Karena situ ada Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu tak jatuh tanggal 21 atau 23 dan sebagainya. Untuk siangnya, siangnya seperti sekarang ini, yang afdol itu adalah kita ini sekarang sebenarnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah yang kita sekarang ada padanya. Demikian menjawab. Jadi kadang di sini Nabi mengatakan tidak ada amalan di hari-hari itu lebih afdol dari ini, 1 sampai 9 Dzulhijjah. Qalu walal jihad, mereka para sahabat, wala jihad, tidak juga jihad ya Rasulullah. Di sini ada isyarat bahwa jihad itu adalah amalan yang mulia. Kalau di saya bukan amalan yang agung, yang mulia, di saya tidak akan dibandingkan oleh para sahabat, iya enggak? Karena jihad itu adalah amalan yang mulia, makanya dibandingkan di sini para sahabat. Demikian juga tidak jihad ya Rasulullah, menunjukkan bahwa jihad itu ada qadruh, ada kadarnya, bahwa itu adalah amalan yang mulia. Kenapa enggak disebut amalan yang lain tapi jihad? Menunjukkan bahwa jihad itu adalah tinggi. Di sisi para sahabat tadi semalam, oleh Nabi mengatakan walal jihad, tidak juga jihad, yaitu amalan sekarang ini adalah lebih mulia. Illa kecuali jihadnya bagaimana? Rajulun, seseorang kharaja, yang keluar, yukhatiru binafsihi, yukhatir di sini dikatakan oleh mengajar, ini mencari musuh dengan jiwanya, wa malihi, dengan jiwa dan hartanya. Falam yarjid bisai, tidak kembali dengan sedikit pun. Ini berjihad benar-benar ikhlas dan sebagainya, dan tidak kembali dengan sedikit pun. Dikatakan di sini, falam yarjid bisai, tidak kembali dengan sedikit pun. Berkata Ibnu Battal, hadzalah yahtamil amrain, di situ ada dua makna. Yang pertama, alla yarjid bisai min malihi wa in raja'a huwa. Ya, ini makna yang pertama, tidak kembali dengan hartanya. Hartanya dia sudah keluarkan itu untuk berjihad, hilang dan sama sekali. Kecuali dia balik sendiri, ya ini kosongan sudah, tinggal badan dia saja. Ini keadaan orang yang mulia ini. Mana yang kedua? Wala yarji' huwa wala malahu bi ayyir suqahu bi ayyir suqahu Allahu asyhadah. Tidak kembali diri dia, jiwa dia juga tidak kembali, harta dia. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki kepada dia syahadah. Syahid. Kalau Allah SWT memberikan kepada kita keutamaan, tapi syahid. Ya ini seperti itu. Ya ini maknanya dua. Yang pertama adalah bahwa dia itu kembali cuma badan saja, hartanya habis. Yang kedua adalah tidak kembali sama sekali. Dengan Allah memberikan kepada dia mati saja. Di sini maknanya ada seperti itu. Kecuali orang seperti ini, orang yang ya ini mati di medan tempur demikian. baru ini adalah yang bagus. Atau maknanya adalah kembali cuma badannya saja, artinya sudah habis sudah untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini baru menyerupai orang yang beramal di tanggal 1 sampai 9 itu berjihad, menunjukkan memang amalan di waktu itu adalah sangat mulia. Kemudian dikatakan di sini, ini akan kita sebutkan sedikit. Amalan-amalan apa yang akan dilakukan orang di tanggal 1 sampai 9 itu? Tanggal 10 apa sih tanggal 10? Tanggal 10 itu kan ayyamun nahar, menyembelih. Ayyamun nahar itu Nabi mengatakan ayyamun nahar wa ayyamut tasyrik yaumul aql wa syurbin. Ini malam nahar ya tanggal. Ini Idul Adha, demikian juga tanggal 11, 12, 13 itu ayyamun aql wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disalahkan kemudian seorang di 4 hari ini makan minum saja dia. Saya berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diperbolehkan oleh Nabi. Nabi mengatakan ayyamu yakni tasyrik, ayyamun nahr wa ayyamut tasyrik, ayyamul aql wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari makan waktu itu hari-hari ini khusus hari makan minum dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanggal 1 sampai tanggal 9 apa itu amalannya sampai Nabi mengatakan seperti itu? Tentu saja banyak. Seperti seorang haji, umrah, kemudian juga sedekah, kemudian sholat, kemudian puasa, dan sebagainya. Sini akan kita sebutkan beberapa adab. Adab tentang masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz yang tadi kita sebutkan, hadis nomor 969 dari Sahih Bukhari, di situ menambahkan Imam Ahmad rahimahullah taala, Zaka Ahmad pernah mengatakan sahih, fa'tsiru fihina, fa'tsir, perbanyaklah oleh kalian. Ini bisa ditulis amalan apa yang dilakukan itu hadis ada hadis Ahmad Imam Ahmad dalam musnadnya fa'tsiru fihinna maka perbanyaklah oleh kalian di hari itu tanggal 1 sampai 9 minat tahlil wa takbir wa tahmid dari tahlil kalimat la ilaha illallah wa takbir Allahu akbar wa tahmid alhamdulillah ini bahkan Imam Bukhari menutup Sahih Bukhari itu Subhanallah bihamdihi. Ini zikir yang mulia. Jadi pertama ini tadi, yakni untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahlil, nanti di jalan dan sebagainya. Alimatan habibatan lil rahman, sakilatan bil mizan, khafifatan fil lisan. Dua kalimat. Habibatan lil rahman, sakilatan bermizan berat dalam timbangan. Khafifatan ala lisan, yani lisan lidah kita itu mudah mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Dikir. Apalagi di hari-hari ini lebih berat lagi insyaallah. Demikian. Nabi bahkan memerintahkan tadi perbanyaklah oleh kalian di hari itu tahlil, takbir, tahmid. Kemudian di situ dikatakan ada asar. Qala Maimun bin Mihran, Maimun bin Mihran ini seorang tapi beliau mengatakan adraktun nasa wa ra'aituhum yukabbiruna. Beliau mengatakan aku dapati manusia di zaman mereka bertakbir di tanggal 1 sampai 9 itu bil asyr di 10 ya ini maksudnya tanggal 1 sampai 9 juga tanggal 10 juga berzikir. Aku dapati manusia bertakbir ucapan Allahu Akbar zikir-zikir hatta kuntu usyabbihuhu bil amwaj min kasratiha sampai aku memisalkan banyaknya orang yang dia itu berzikir mengucapkan takbir dan sebagainya itu seperti amwaj seperti gelombang yang ada di lautan min kasratiha karena banyaknya orang itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran dulu yang dilakukan oleh mereka berzikir sampai-sampai seperti itu dikerasa. Di sini oleh Imam Bukhari menyebutkan asar tapi kita teliti, kita cek, bahkan dikatakan di sini oleh Ibnu Hajar tidak ada sanadnya. Berkata di sini beliau mengatakan, berkata Imam Bukhari, bahkan Ibnu Umar wa Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar, demikian juga Abu Hurairah, ya khrujan, keduanya keluar, ila suq, ke pasar. Pasar yang biasa kita dapatkan. Fi ayyamil asyr, di hari-hari yang 10. Yukabbirani wa yukabbirun nas. Keduanya itu bertakbir. Pasar-pasar itu keduanya itu di tanggal 1 sampai tanggal 10 ya tadi kita sebutkan ada yang mengatakan ini 1 sampai 9 1 sampai 10 tapi yang rapsi tadi 1 sampai 9 ya ini keduanya ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu demikian juga Abu Hurairah keluar ke pasar di ayat Al-Asr ini bertakbir keduanya. Wa yukabiru nas bitakbirihima, dan orang-orang yang lain pun bertakbir juga dengan takbir keduanya. Demikian. Ini bertakbir. Tetapi sayangnya di sini berkata Ibnu Hajar, lam arahu mausulan anhuma, aku tidak dapatkan mausul, tidak ada sanadnya. Demikian. Wa qad dzakaru Baihaqi aidan mu'allaq, demikian juga Imam Baihaqi menyebutkan mu'allaq, ini tanpa sanad juga. Wa qad Baqawi, demikian juga Imam Baqawi. Wa qala Thahawi, berkata Imam Thahawi, kana masayikhuna yaquluna bidzalika, adalah syekh-syekh kami, guru-guru Imam Thahawi, mengatakan demikian juga. Ini bertakbir kalian di pasar-pasar dan sebagainya. Ayat bertakbir di ayat Asyar ini, bertakbir di hari-hari Asyar ini. Demikian. Ya ini terserah. Tadi kita sebutkan yang asar-asar mereka bertakbir. Ya, ini maksudnya di sini mengeraskan suara maksudnya. Adapun kalau kemudian berzikir jelas sekali dalilnya tadi. Tapi sekarang permasalahannya mengeraskan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai sekarang ini. Kita jarang kita dapat seperti itu kan. Tapi ada tadi asarnya, tapi sayang tidak ada sanadnya. Asar tadi Maimun bin Mihran, demikian juga Imam Bukhari menyebutkan ini kisah-kisah dan sebagainya. Adapun berzikir adalah bagus sekali. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi, kalau Nawawi berkata Imam Nawawi, falaisa fi shaum hadhihi tis'ah karahah. Tidak ada di dalam puasa, ini kita lagi berbicara ini, amalan apa sih yang mau dilakukan seorang di tanggal 1 sampai 9 itu? Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan sibuk ya, pekerja. Ya, di masing-masing punya kesibukan masing-masing. Ya, usah ini mudah. Bukan kemudian harus dan sebagainya. Tapi kalau ingin mempergunakan waktu ini dengan bagus, sudah sebutkan di sini tentang puasa. Apakah masuk? Ya kan, boleh enggak tanggal 1 sampai 9 itu puasa? Ada yang tanya, sunnah enggak ya? Kita bilang ada sunnah yang enggak kita dapatkan, enggak ada, enggak ada. Sekarang bicaranya boleh enggak gitu loh kalau mau puasa. Imam Nawawi mengatakan, ini loh buktinya. Bagian itu harus mendatangkan dalil nih, Mas. Enggak cukup kemudian kita cuma mengatakan ya bagus sebenarnya, tapi ini kita akan sebutkan perkataan Imam Nawawi. Falaisa fi shaum hadhihi tis'ah, tidaklah untuk berpuasa di 9 ini, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa 10 enggak disebutkan? Enggak boleh. Enggak boleh tanggal 10 itu kita kemudian berpuasa, enggak boleh. Haram. Orang-orang dimakan minum, nanti menyembelih dan sebagainya di itu latar kemudian kita puasa. Enggak boleh, haram seperti ini. Ini tanggal 1 sampai 9. Karohah, tidak ada karohah. Tidak ada yang mengatakan makruh, tidak ada. Tanggal 2 kamu puasa, tanggal 3 atau semuanya itu berpuasa, tidak ada yang mengatakan makruh. Bal hiya mustahabbah istihbaban sadidan, bahkan itu dicintai dengan dicintai yang sangat mustahab itu untuk kemudian berpuasa tanggal 1 sampai 9. Jelas sekali ucapan Imam Nawawi ini di sini. La siyama at-ta'sir, apalagi tanggal berapa? 9. Di situ ada hadis siapa? Abu Qatadah ada. Rawi Muslim. Bahwa Nabi mengatakan yukaffiru as-sanah qablahu wa ma badah. Ya, ini menghapuskan dosa sebelumnya dan setelahnya. Itu keutamaan. Adapun Asyura ini tanggal 10 Muharram, maka itu adalah apa? Menghapuskan tahun yakni yang telah lewat. Adapun ini menghapuskan tahun sebelum dan setelah. Berarti 2 tahun. La siyama tasih. Apalagi tanggal 9. Bahwa yaum Arafah. Ya ini karena di situ ada apa? Karena di situ ada hari Arafah. Hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala bangga, membanggakan dirinya terhadap apa? Terhadap hamba-hamba yang melakukan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah padang, suatu ini ya seperti di situ lapangan yang luas, ya mereka itu wukuf di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Waktu itu, dan Allah menurunkan ampunan untuk mereka yang wukuf di Arafah itu. Bahwa yang Arafah dikatakan di sini, siapa yang dia itu melakukan puasa? Shaumahu Mujahid, Shaum Muhammad bin Sirin. Mujahid bin Jabir, seorang tabi, puasa tanggal 1 sampai 9. Demikian juga Muhammad bin Sirin. Demikian juga di sini ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini kalau mau lihat dalilnya lagi, ini dalilnya, ini dalilnya Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Nasa'i disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam shomatis an, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ini dalilnya. Disahkan oleh Syekh Al-Albani. Ini amalan-amalan yang hendaknya seorang perhatikan di tanggal 1 sampai tanggal 9 yang sekarang kita ini ada padanya. Maka di sini kita akan membaca sedikit. Salam pada pertemuan yang akan datang. Matan dari bulughul maram yang berkaitan dengan hukum dua hari raya ini. Di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengumpulkan dalam bulughul maram bab salatul idain, bab yang berkaitan dengan salat dua hari raya. Beliau kumpulkan situ permasalahan yang berkaitan dengannya. Ada beberapa hadis beliau sebutkan di sini. Ini beliau tulis di sini bab salatul idain. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan bawakan fotokopian yang permasalahan ini. Hadis yang pertama beliau sebutkan an Aisyah radhiyallahu anha. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al fitru yauma yuftiru nas. Fitr itu Idul Fitri maksudnya adalah hari yuftiru nas, manusia itu berbuka. Itulah Idul Fitri. Ketika manusia itu berbuka maka itulah Idul Fitri, demikian. Wal Adha, Idul Adha yauma yudhahi an-nas. Hari orang-orang itu lagi yudhahi, lagi berkorban. Itulah yang namanya Idul Adha. Rawi Tirmidzi hadis ini hasan. Ini hadis ini diamalkan. Hadis ini adalah sahih. Dari hadis ini berkata di sini Imam Asy-Syaukani dalam Nahwul Athar beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, Idul Fitri itu adalah hari yang manusia itu Idul Fitri. Idul Adha itu juga adalah hari yang orang-orang itu Idul Adha menyembelih. Maknanya adalah innal khata marfu'un 'anil nasi ma kana sabiluhu al-ijtihad. Sesungguhnya kesalahan itu terangkat dari lafaz tadi. Jadi kalau manusia itu lagi berbuka maka itu Idul Fitri. Kalau orang-orang itu lagi menyembelih maka itu Idul Adha. Maknanya adalah sesungguhnya kesalahan itu terangkat anin nas di hadapan manusia. Bima kana sabilul ijtihad, setelah mereka itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melihat. Bukan bersungguh-sungguh menghitung dengan hisab, tidak sama sekali. Kita sudah ada pembahasan masalah ini kan. Ya ini melihat kapan itu bulan yang menunjukkan demikian demikian. Kalau anak mau manistahadu falam yarau hilal illa pada salatin. Kalau ada suatu kaum, orang-orang suatu negeri bersungguh-sungguh, mereka tidak melihat hilal bulan kecuali setelah 30. Falam yufliru hatta istawau al-adad. Maka mereka tidak berbuka kecuali setelah sempurna 30. Ternyata apa? Summa sabata indahum anna syahr kana 29. Ternyata diketahui, ternyata cuma 29 saja. Tapi manusia semua sepakat bahwa kita akan Idul Fitri setelah menyempurnakan 30. Ternyata, ternyata bahwa kemarin kita salah. Bagaimana ini? Terangkat dosanya. Terangkat dosanya karena kita sudah bersungguh-sungguh. Demikian. Ini makna dari hadis ini. Walaupun salah nih, tapi apa? Terangkat dosanya. Karena apa? Tadi disebutkan. Karena manusia sudah sepakat seperti itu. Fa'in sholatuhu wa fitruhu ma'adil la syai'. Apabila puasa yang dilakukan, demikian juga makan minumnya itu dilaksanakan bagaimana biasa. La syai'a alaihi, tidak ada dosa. Min bisrin au aib, tidak ada dosa, demikian juga aib, kejelekan. Wa kadzalika fil hajj, demikian juga haji. Umpamanya di pemerintah Saudi Arabia maunya memutuskan idza aqta'u yauma arafah, apabila salah dalam hal arafahnya, wukufnya itu salah, ternyata laisa hajj, tidak ada. Kemudian mereka besok kita ulangi lagi wukufnya, tidak ada. Karena mereka apa? Sudah bersungguh-sungguh dan sepakat. Demikian makna dari hadis ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini, kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Ini masuk. Ya. Iya, jadi tambahan ma'ana alaihi washabi itu diperbincangkan oleh para ulama. Ya, apa yang ada padanya aku dan para sahabat. Tapi secara makna memang benar, apa yang ada padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, itulah kelompok yang lurus, firqatun najiyah. Jadi kelompok yang dia itu lepas dari ancaman. Jadi 73 itu ada 72 yang di neraka. Jadi mawa kokol hak, walaupun tawahdat, ya ini apa yang itu muncul kebenaran pada yang kamu tahu ada pada yang kamu sendiri. Ya ini maknanya seperti yang kamu berarti ada padanya Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi walaupun tawadat, walaupun kamu sendirian, ya ini selama kamu itu adalah sesuai dengan para sahabat, demikian juga Rasulullah. Jadi lafadz itu juga diambil oleh para ulama bahwa ijma yang dianggap, kesepakatan yang dianggap itu adalah yang sepakat padanya para sahabat. Sebenarnya metanya demikian juga beranggapan. Jadi apa yang sepakat para sahabat maka itu adalah ijma. Karena kalau setelahnya sudah dikumpulkan, sudah banyak persisian dan sebagainya. Oleh karena itu ijma itu demikian. Walaupun sebenarnya masih ada. Para ulama jelaskan masih ada ijma setelah para sahabat. Seperti permasalahan ijma adamul khuruj alal hukam dolin. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ijma para ulama tentang tidak boleh khuruj memberontak terhadap hukam pemerintah yang zalim, ijma. Itu setelah apa? Setelah terjadinya apa yang terjadi dari zamannya Abdul Zubair, demikian juga Aisyah di perang Jamal radhiyallahu anhu ajma'in. Demikian juga yakni Muawiyah dan sebagainya radhiyallahu anhu ajma'in. Yani menunjukkan bahwa ijma ada kemudian setelah zamannya setelah para sahabat dan sebagainya. Yani tadi walaupun kamu sendirian selama dia itu mencocokkan kebenaran, ya ini masuk ke dalam apa? Digiring kepada tadi yang dia itu ada padanya Nabi dan para sahabatnya demikian. Ini penjelasannya bisa kemudian dijelaskan dengan hadis itu. Walaupun tadi hadisnya diperbincangkan oleh para ulama, mana riwayat ashab itu diperbincangkan dan mananya tidak benar. Ini kan Allah. Dia itu dipersilisikan. Maklum di dororoh, yakni dia tidak bisa tidak seorang itu mengetahui. Para ulama sebagian menyebutkan dalam ijma'at, mundir dan sebagainya. Yakni hal-hal yang dia hendak diketahui, dia tidak bisa tidak untuk kemudian seorang bodoh. Seperti mungkin zina bahwa itu adalah haram, apalagi disebutkan itu dalam Al-Quran dan sebagainya. Ini diantara yang paling jelas, yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada ta'wil disebutkan. Kemudian seperti ayat namanya. Kalau ada seperti penawasan ajil dan sebagainya, di situ ada pembahasan Imam Malik dengan Allah terjatuh padanya. Ini seperti umpamanya ya nantina amanu inamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rizmu min amal syaitan fasikan ibu lalu kebih bayi orang yang binan bayi orang yang beriman inamal khamru sungguhnya khamr minuman keras wal maisir judi wal ansar ini muli nasib ya ini wal insir wal ansar ya ini ini orang khinzir demikian juga ini babi. Ya ini kata di situ ya berarti namun nama khamr wa maisir wa nasab. Rizun ini najis min amal syaitan dari amalan syaitan. Fastani bu jauhilah la ala kutubun. Semoga kalian beruntung. Disebutkan di situ ya ini oleh Allah Subhanahu wa taala khamar kemudian juga ya ini tadi mengundi nasib demikian juga judi dan sebagainya. Itu adalah amalan syaitan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Walaupun afrodnya, afrod, ya ini permasalahan tertentu, komer, jelas komer ya. Di situ ada perbedaan lagi. Tetapi jelas bahwa komer itu adalah sepakat, itu adalah haram, jelas. Ma'lum ini terlalu harus bukan dalam Rasulullah dan dalam Al-Quran. Tetapi permasalahannya jenis-jenis komer ini nanti ada beda lagi. Imam Abu Hanifah Rahimahullah mengatakan salah gitu teman ini. Yang namanya komer yang bukan itu adalah ikan saja, anggur. Yang lainnya tidak salah di sini beliau, Rahimahullah. Oleh karena itu terkenal seperti Harun Ar-Rasyid Rahimahullah Ta'ala termasuk khalifah yang paling mulia dari Bani Ashib Abbasiyah minum nabi yang bukan dari inab yang bukan dari apa? Anggur khamr itu dari anggur atau dari kurma atau dari syair gandum dan sebagainya itu selama dia itu ma'yukamiru aqlah, ini selama dia itu membuat akal itu menjadi berubah, itu adalah khamr. Tapi sekarang bicara kita afrodnya, sepakat bahwa itu adalah khamr haram. Tetapi sekarang apa kemudian gara-gara Abu Hanifah mengatakan boleh khamr yang terbuat dari ini kemudian boleh dikatakan itu tidak. Jadi secara inti sepakat bahwa itu adalah haram. Dan sebagian para ulama ijma'at yang menurut dan membuat itu ijma'at hal-hal yang sepakat padanya. Tentang permasalahan ini inilah disebutkan maklum gitu. Maklum tidak boleh tidak dia harus mengetahui bahwa ini adalah haram. Jadi ada bahkan yudawan yang ditulis hal-hal yang itu adalah maklum. Demikian. Seperti umpamanya kafirnya orang-orang Nasrani. Demikian juga kafirnya orang-orang Yahudi harus kita meyakini. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin jelas ahli kitab Yahudi Nasrani jelas. Lalu bagaimana sekarang tentang masalah Syiah? Syiah bagaimana? Sebagian mengkafirkan, sebagian tidak. Nah ini bukan termasuk dalam permasalahan maklum di dalam demikian jelasan. Intinya adalah situ para ulama menyebutkan. Dan yang paling jelas bagi kita ya sebuah dalam Al-Quran jelas. Masalah zina, dan masalah komparasi itu kan dalam Al-Quran jelas. Itu minimal itu harus ketahui bahwa itu adalah tidak boleh orang kemudian bodoh. Ya ini yang tadi yang penting, yang jelas-jelas diketahui secara umum seperti itu. Maka ini adalah maklum di dalam Al-Quran. Karena di situ ada wikalah, yakni dibahas oleh para ulama tentang masalah wikalah, mewakilkan. Lalu para ulama mengatakan afdol kemudian seorang langsung beli. Tapi permasalahan kalau siapa tuh fitr tidak boleh. Siapa tuh fitr dibahas oleh para ulama sebagian mengatakan boleh, tapi yang rosi atau tidak boleh itu kita mewakilkan membayar uang dengan seharga itu ditinggalkan seperti itu. Demikian juga korban. Ya ini kalau bisa kita langsung kemudian dengan barang itu langsung. Tapi sekarang permasalahannya kan orang seperti sapi kan tidak bisa kemudian bawa seperti dunia ini. Kadang di situ ada wikalah. Ini mewakilkan untuk dalam hal ya, jadi dalam perwakilan seperti ini, khususnya sapi dan sebagainya, maka di situ maklum ini ketahui para ulama tentang permasalahan wikalah. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tentang permasalahan ini. Ya berbeda dengan tadi bullshit. Untuk kemudian menyuruh orang dengan amanah bahwa dia nanti akan membelikan dan sebagainya dengan masih nilai itu. Insya Allah yang mana ketahui demikian masuk dalam umur wikalah. Ini mewakilkan orang untuk mengurusi. Adapun itu fitri tidak boleh. Ini dulu para salaf dan sebagainya itu melakukan demikian. Tapi kalau bagusnya tadi untuk kemudian seorang itu langsung belinya dan sebagainya. Kalau dalam ini kalau orang itu amanah dan sebagainya, kemudian dia membelinya dan sebagainya membelikan dan sebagainya, ini insya Allah tidak ada makdur di sini perbulikan. Selama di sini semuanya kalau berbicara, saya jalan dengan anda, astagfirullah, selamat malam.